keluarga beliau, para sahabat, dan yang mengikuti beliau dengan baik ila akhir zaman. Pembahasan kita yaitu tafsir surat Al-Fatihah karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Adalah merupakan lanjutan dari daurah sebelumnya, ya, daurah yang juga diadakan di Masjid Al-Muhajirin Wal-Ansar ini pada tanggal 16, 17, 18 Februari, ya, berarti sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu, yang mana di antara materi daurah adalah tafsir Al-Fatihah dan waktu itu kita selesai pada pembahasan Maliki Yaumiddin. Tetapi sebelum kita melanjutkan, sedikit kita akan mengulas balik apa saja yang sudah kita bahas pada daurah yang sebelumnya. Pada awal pembahasan, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang pentingnya salat dilakukan secara khusyuk dan huduril qalb. Pentingnya salat dilakukan secara khusyuk dan huduril qalb, hadirnya hati. Karena ini adalah ruh dan inti dari salat. Seorang yang sholat tanpa hati yang hadir, tanpa kehusukan ketika dia sholat, kal jasadi alladhi la ruha fihi, ibarat jasad yang tidak memiliki ruhnya, kata beliau. Kemudian beliau membawakan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai di salatnya tersebut. Dan sahun, astahu, yang disebutkan di dalam ayat ini ditunjukkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Yarkubu syamsa hatta idza kanat baina qarni syaitan qama fa naqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Yaitu sekelompok orang yang mereka menunda mengamalkan atau mengerjakan salat, yaitu salat asar, sampai matahari itu hampir tenggelam. Maka Rasulullah mensifatinya sebagai salatnya orang munafik. Sampai 3 kali mereka menunggu sampai matahari itu berada di antara 2 tanduk syaitan, yaitu hampir tenggelam. Fanaqara arba'an, kemudian mereka sholat dengan naqara, ya seperti mematuk, artinya dengan cepat sekali tanpa tumaknina. Wala yadhkurullaha fiha illa qalila, dan tidak berzikir, menyebut Allah, mengingat Allah pada sholatnya kecuali sedikit. Ada 3 bentuk kelalaian yang ada di dalam hadis ini. Yang pertama, lalai dari waktu. Ya, lalai dari waktu. Yang harusnya dikerjakan di awal waktu, dilalaikan sampai akhir waktu. Lalai dari rukun-rukun wajib, kewajiban sholat. Mereka melakukannya naqara arba'an, dengan cepat, seperti mematuk. Ya, lalai dari rukun-rukunnya, dari kewajibannya. Wala yadhkurullaha fiha illa qalila, dan tidak mengingat Allah, menyebut pada Allah, lalai dari sisi khusyuknya. 3 kelalaian ini yang dicela, yang disebutkan di dalam salat, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Mereka salat tetapi mereka lalai. Lalai dari sisi apa? Dari sisi 3 ini. Lalai waktunya, lalai dari rukun-rukun kewajiban-kewajibannya, lalai dari khusyuk dan hadirnya hati di dalam sholat. Maka di dalam rangka membantu seorang untuk bisa khusyuk di dalam sholatnya adalah seorang itu memahami apa yang dia baca, apa yang dia ucapkan ketika sholat, mulai dari takbiratul ihram, ya, ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, merasakan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, merasakan betapa kecilnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bacaan-bacaan selanjutnya, doa ul-istiftah, Al-Fatihah dan seterusnya. Dan di antara bagian yang terpenting di dalam sholat, bahkan termasuk rukun dari rukun-rukun sholat, bahkan juga merupakan rukun, termasuk rukun yang paling penting di dalam sholat, adalah qiraatul fatihah, membaca al-fatihah. Ya, membaca al-fatihah. Yang ketika seorang itu betul-betul memahami makna-makna dari surat Al-Fatihah ini, diharapkan dia itu mampu atau membantu dia di dalam khusyuknya, di dalam sholatnya. Membantu dia untuk khusyuk di dalam sholat. Dengan khusyuk, dengan pahamnya dia makna-makna dari surat Al-Fatihah ini. Ya. Rukun yang paling penting, atau termasuk dari rukun yang paling penting di dalam sholat, sebagaimana di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat antara aku dan hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadi dua bagian. Wali 'abdi ma sa'al. Dan bagi hambaku apa yang dia minta, yaitu dia mendapatkan apa yang dia minta. Ya, ini hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah. Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian, aku membagi salat. Dan yang dimaksud dengan salat ini adalah suratul Fatihah, surat Al-Fatihah. Dinamakan surat Al-Fatihah dengan salat, menunjukkan bahwasannya Al-Fatihah adalah bagian penting, yang sangat penting di dalam sholat, sehingga dinamakan juga surat Al-Fatihah dengan nama sholat. Ya. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini, Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya Al-Fatihah itu sebagian untuk Allah dan sebagian untuk hambanya. Ya. Idza hamidani abdi, idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamidani abdi. Kalau hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berkata hambaku memujiku. Kalau hambaku mengucapkan ar-rahmanir-rahim, maka Allah Subhanahu wa taala berkata asna alayya abdi, hambaku kembali memujiku. Idza qala maliki yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala berkata majjadani abdi, hambaku memuliakanku. Wida qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ya. Ini adalah antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta, yaitu iyyaka na'budu, setengah yang pertama adalah untuk Allah, wa iyyaka nasta'in adalah untuk hamba, karena itu adalah doa sebagaimana nanti kita akan jelaskan, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, qala Allah hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini adalah untuk hambaku dan dia mendapatkan apa yang dia minta, karena itu adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga setengah, karena ayat Al-Fatihah ada 7 ayat. Kemudian beliau memulai dengan tafsir al-isti'adzah. Ya, al-isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, yaitu a'udzu billahi wa a'tasim billah, aku berlindung kepada Allah. Ya, berlindung kepada Allah dari siapa? Dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Ya. Kenapa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena syaitan ini adalah musuh kita. Dan syaitan ya akan menghalangi kita dengan segenap cara untuk agar kita tidak melakukan kebaikan. Ya, kalau seorang beramal kebaikan, setan berusaha untuk menghalanginya dan membisikkan agar kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syaitan. Ya, aduun mubin, musuh yang sangat nyata. Tetapi masalahnya syayatin ini, terutama dari kalangan jin, Allah sifatkan juga innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia dan kabilahnya dan bangsanya itu melihat engkau di mana engkau tidak bisa melihat mereka. Ini musuh jelas. Musuh bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat musuh. Secara posisi, secara strategi, ya kita sudah kalah. Ya. Bagaimana kita mau menyerang musuh yang kita tidak melihatnya, sementara dia melihat kita dengan jelas. Karena itu perlindungan dari Allah lah yang kita harapkan. Ya. Kalau kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, siapa yang bisa mengganggu kita? Dan kalau kita sudah terlindungi dari syaitan ini, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga membantu kita. Membantu kita untuk apa? Membantu kita di dalam khusyuk, di dalam sholat kita. Lihat. Karena apa? Karena kita sudah terlindungi dari syaitan. Ya, membantu kita juga untuk memahami bacaan sholat kita. Ya, karena yang memalingkan kita dari khusyuk, dari hudurnya hati kita di dalam sholat adalah siapa? Asyaitan. Ya, ini adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi kita dari syaitan. Karena itu kita minta, dan kita harus paham bahwasannya ketika kita mengucapkan al-isti'adah a'udzu billahi minasyaitonir rajim adalah kita sedang meminta kepada Allah. Rasakan itu, hadirkan itu juga. Bukan hanya sekedar lewat saja di bibir kita. Ya, sehingga ini betul-betul permintaan kita kepada Allah, dan Allah memenuhi dan mengabulkan permintaan kita untuk dilindungi dari syaitan. Kemudian tafsir al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah dijelaskan juga bahwasanya al-basmalah, Asy-Syaikh rahimahullah, beliau merajihkan pendapat bahwasannya al-basmalah bukan bagian dari al-fatihah, tetapi dia adalah ayat yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk atau berfungsi sebagai faslus suwar, ya, sebagai pemisah antara ayat satu dengan surat yang satu dengan surat yang lain. Ya, menjadi awal setiap surat kecuali pada surat At-Taubah, tidak dimulai dengan Al-Basmalah. Ya. Tapi kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita juga jelaskan makna dari Al-Basmalah di sini Al-ba di sini huruf ba, bismillah adalah isti'anah. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hakikat ketika seorang itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya, bahwasanya aku memulai pekerjaan ini, pekerjaan apapun yang dia ucapkan dengan basmalah, apakah membaca, apakah dia ingin baca Al-Fatihah, apakah dia ingin menulis, dia makan dan lain sebagainya, ya, aku memulai pekerjaan ini musta'inan billah, dengan meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Dengan meminta pertolongan kepada Allah wa mutabarikan, ya, dan mengharapkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dengan memulai pekerjaan itu dengan menyebut nama Allah terlebih dahulu. Ya. Nah, kalau seorang itu sudah ditolong oleh Allah, seorang itu berbarokah apa yang dia lakukan, bukankah ini akan membantu dia untuk khusyuk di dalam sholat? Ya. Bukankah ini akan membantu dia untuk khudhuril qalb di dalam sholatnya, terutama di dalam membaca Al-Fatihahnya paling tidak? Dan ingat sekali lagi, ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim pun, hadirkan maknanya. Oh, dia sedang meminta pertolongan kepada Allah, mengharapkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dia lakukan. Ya. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita enggak apa-apa ya, kita ringkas, kita ulangi apa yang kita bahas sebelumnya secara ringkas, ya, biar nanti nyambung dengan yang setelahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, ya, adalah pujian. Alhamdulillah, kita jelaskan kemarin panjang lebar antara alhamdulillah, makna alhamdulillah itu pujian, ya. Dan pujian ini ada dua sebabnya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala ada dua sebab. Yang pertama memang karena Allah Subhanahu wa taala, ya, zat yang maha sempurna, pemilik nama-nama yang husna, pemilik sifat-sifat yang sempurna, sangat layak untuk kita puji. Ya. Sangat layak untuk kita puji. Terhadap makhluk saja yang memiliki sifat kebaikan, kita memuji kebaikannya. Kebaikan dalam arti dia akhlaknya. Oh, dia orangnya baik. Oh, dia orangnya masya Allah, sholatnya rajin. Walaupun dia tidak pernah memberikan apa-apa kepada kita, ini Allah dipuji. Karena Allah memang layak untuk dipuji. Ini sebab yang pertama. Yang sebab kedua, Allah dipuji karena kenikmatan yang diberikan kepada kita. Ya, karena in'amullah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, kita memuji Allah Subhanahu wa taala sekaligus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb, ya, Rabb dari segenap alam semesta ini, ya, pencipta, penguasa, pengatur. Ini makna Rabb. Ya. Kalau kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta, ya, satu-satunya yang menguasai kita, satu-satunya yang mengatur alam semesta ini, maka kalau begitu siapa yang layak untuk kita ibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak layak. Ya. Kita beribadah kepada yang Maha Pencipta, bukan yang sama-sama dicipta. Kita beribadah kepada yang menguasai kita, bukan yang sama-sama dikuasai. Kita beribadah kepada yang mengatur kita, bukan yang sama-sama diatur. Ya. Ar-Rahmanir Rahim, beliau tidak jelaskan di sini, tapi beliau jelaskan pada makna Bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya Ar-Rahmanir Rahim adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala yang masing-masingnya mengandung sifat rahmah. Ar-Rahman durrahmatil wasi'ah, Ar-Rahim durrahmatil wasilah. Ar-Rahman menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahim menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Malik Yaumiddin, penguasa Yaumiddin, hari pembalasan. Ayat ini kata beliau ditafsirkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Infitar. Wama adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Tahukah kalian apa itu hari pembalasan? Dan tahukah kalian apa itu hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Perhatikan ini. Ya. Hari di mana siapapun tidak menguasai siapapun sedikit pun. Ya. Ada kalau dalam istilah kaidah usulnya di sini ada nakirah, ya, isim nakirah yang diduli oleh nafi memberikan faedah umum. La tamliku nafsun, ya, tidak ada satu jiwa pun, ya, yang menguasai linafsin, ya, jiwa yang lain, siapapun itu, siapapun tidak menguasai siapapun dan sedikit pun, umum, ya. Yang dulu berkuasa di muka bumi ini tidak memiliki kuasa lagi di hari akhirat nanti. Yang dulu menjadi bos, ya, di dalam kehidupan dunia ini dia tidak menjadi bos lagi. Anak buahnya bukan menjadi anak buahnya lagi sudah. Siapapun tidak memiliki, tidak menguasai siapapun sedikit pun tidak. Wal amru yauma idzin lillah. Seluruh urusan adalah milik Allah ketika itu. Ya. Malik Yaumiddin. Penguasa hari pembalasan. Apakah Allah Subhanahu wa taala pada saat ini bukan sebagai Al-Malik? Jawabannya, salah satu dari nama Allah yang husna adalah Al-Malik, yang merajai, yang menguasai. Ya, ada Al-Malik, ada Al-Malik. Ya, Malik raja. Menguasai semuanya. Walaupun saat ini ada raja-raja, ada penguasa-penguasa di dunia, pada hakikatnya kekuasaan mereka dari Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah. Lalu kenapa dikhususkan pada ayat ini Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan? Ya, bukankah selain hari pembalasan juga Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai sang penguasa, sang maharaja. Karena ketika hari kiamat tadi, la tamliku nafsun li nafsin syai'a tadi. Semua penguasa yang ada di muka bumi ini sudah tidak jadi penguasa lagi. Keadaan mereka tidak lebih baik daripada yang mereka kuasai. Ya. Dan mungkin saja yang mereka kuasai, apakah itu rakyatnya, apakah itu pegawainya, apakah itu mungkin budaknya, bisa jadi lebih baik daripada tuannya. Bisa jadi lebih baik daripada rajanya. Hilang kekuasaan mereka yang semu itu. Hilang kekuasaan mereka yang sedikit. Tinggal siapa? Tinggal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Seluruh perkara milik Allah. Kalau kita memahami ini, lalu bagaimana kok ada yang meminta pertolongan pada hari kiamat nanti kepada selain Allah? Atau berkeyakinan bahwasanya selain daripada Allah bisa menolong dia pada hari kiamat. Sementara Allah sudah jelas mengatakan Maliki Yaumiddin. Allah sudah jelas mengatakan Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti di padang mahsyar, ketika makhluk dikumpulkan di mahsyar nanti, ya, setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala. Matahari jaraknya 1 mil di atas kepala mereka dalam keadaan gundah. Ya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan ya, bahwasanya kita ini dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan apa? Uratan, khufatan. Dalam keadaan telanjang, dalam keadaan khufa, tidak beralas kaki, dalam keadaan ghurla, tidak terkhitan, artinya seperti keadaan kita ketika bayi. Ya, walaupun sosok kita bukan sosok bayi ketika itu. Dalam keadaan tidak memakai apa-apa. Yang ditanyakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, apakah orang tidak akan saling melihat ketika itu? Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amru ashaddu min dzalik. Urusannya ketika itu sudah lebih jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat daripada orang sempat untuk berpikir untuk melihat aurat orang sebelahnya. Tidak ada lagi orang berpikir demikian. Ya. Mereka memikirkan dirinya dalam kondisi yang seperti itu. Panas, ya, keringat orang sesuai dengan amalannya, menunggu dalam waktu yang sangat lama sampai ada yang mereka mendatangi Nabi Adam untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam tidak sanggup, ya, nafsi-nafsi pergi ke Nuh, ya. Dari Nuh tidak bisa juga pergi ke Ibrahim. Dari Ibrahim tidak bisa juga pergi ke Musa. Pergi ke Isa alaihi salatu wassalam. Mereka tidak bisa. Sampai akhirnya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ana laha, aku orangnya. Tapi apakah beliau ketika itu langsung? Tidak. Beliau sujud. Beliau sujud meminta, memohon, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang tidak pernah beliau ucapkan sebelumnya dan sesudahnya. Sujud yang sangat lama. Ya. Baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. irfa ra'sak, angkat kepalamu. Ya. Salto ta, mintalah engkau akan diberikan. Ya. Mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Baru setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak langsung. Karena itu minta kepada Allah. Ya, dimudahkan urusan kita pada hari kiamat, bukan minta kepada selain Allah. Kenapa? Maliki yaumiddin. Allah yang penguasa. Ya, merupakan penguasa hari pembalasan, hari kiamat. Tidak ada lagi kekuasaan yang semu, tidak ada lagi kekuasaan kecil-kecilan yang dulu ada di muka bumi ini. Ya, semuanya urusannya adalah di tangan Allah ketika itu. Ya. Kita sampai pada makna maliki yaumiddin. Qala, al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa'lam arsadakallahu annal haqqa la yatabayyanu illa bil batili kama kila wa bididdiha tatabayyanul asya'u. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu, bahwasanya al-haq, perkara yang hak, perkara yang benar, tidaklah menjadi jelas kecuali dengan lawannya, yaitu kebatilan. Ya. Sebagaimana disebutkan, wabididdiha tatabayyanul asya'u. Ya. Fadiddu yudhiru husnahu adiddu wabididdiha tatabayyanul asya'u. Lawan suatu perkara, sesuatu itu akan tampak keindahannya, kebaikannya, ya, ketika jelas apa yang menjadi lawannya. Sehat itu akan kelihatan nikmatnya, sehat itu akan terasa, ya, bahwasanya itu adalah suatu kenikmatan ketika orang itu justru ketika sedang mengalami sakit. Ya. Setelah merasakan sakit atau melihat orang yang sedang merasakan sakit, baru dia paham, oh ternyata sehat itu nikmat. Ya, terkadang orang itu harus dengan apa yang menjadi lawan dari sesuatu tersebut, baru dia menjadi jelas. Terkadang, ya, untuk menjelaskan al-haq harus dijelaskan bagaimana jeleknya dari kebatilan yang merupakan lawan dari al-haq tersebut. Ya. Wabididdiha tatabayyanul asya'u. Ya, dengan lawannya baru jelas sesuatu itu, baru terang. Ya. Begitu juga ketika seorang itu, atau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang tauhid, keutamaan tauhid, keutamaan orang yang bertauhid, keutamaan orang yang merealisasikan tauhid. Tapi Allah juga menerangkan tentang kesyirikan, jeleknya kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid. Ya, supaya apa? Supaya bukan seorang itu Ya, bukan agar orang itu melakukan kesyirikan, tapi justru jelas, oh ternyata syirik itu berbahaya. Oh ternyata syirik itu ya adalah lawan dari tauhid. Oh ternyata tauhid semakin terang maknanya ketika kita jelas bahwasanya adalah suatu kesyirikan. Ya. Ini adalah uslub di antara uslub. Ya. Karena itu beliau menerangkan, ketika beliau menerangkan, beliau terangkan di sini bagaimana banyak orang yang terfitnah. Ketika kita tadi menerangkan misalnya Malik Yaumiddin, bahwasanya yaumal la tamliku nafsun li nafsin syai'a, hari di mana tidak ada seorang pun yang berkuasa atas siapapun sedikit pun, wal amru yauma idzin lillah, dan seluruh perkara adalah milik Allah. Ternyata banyak dari mereka yang menisbahkan dirinya kepada Islam tapi tidak menerapkan ayat ini. Ya, mereka meminta kepada selain Allah untuk ditolong pada hari kiamat. Di antaranya beliau di sini menyebutkan, ya, kalamnya Al-Busiri pada qasidah Burdahnya, ya. In lam yakun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa ila faqul ya zallatal qadami ya akramal khalqi maliman aludu bihi siwaka inda khululil hadisil umami ya akramal khalqi, ya wahai makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW, meminta kepada Rasulullah SAW, ya mali man aludu bihi siwaka, ya kenapa tidak, siapa lagi yang aku meminta pertolongan kepada kecuali kepada engkau, kepada Rasulullah, minta perlindungan pada Rasulullah, ya ketika terjadi al hadithil umam, yaitu pada hari kiamat, padahal Allah Subhanahu wa taala telah jelas mengatakan malik yaumiddin, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mampu untuk menolong siapapun. Kenapa? Karena Allah tegas mengatakan yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Dan kita sudah sebutkan dalam hadis syafaat yang panjang, ya. Beliau sujud meminta kepada Allah baru diizinkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau mau minta, minta kepada Allah. Bukan minta kepada Rasulullah, bukan minta kepada para malaikat, bukan minta kepada siapapun. Tapi minta kepada Allah. Jangan percaya kalau ada orang yang mengatakan tenang, yang penting ikut aku, ikut saya, ya aman nanti di akhirat. Dari mana yang seperti ini? Ya, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Fatimah binta Muhammad, la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah anaknya Muhammad. Siapa Fatimah? Anak beliau yang beliau paling sayangi. Dan Fatimah, ya, beliau sendiri adalah wanita terbaik. Ya. Tapi apa kata beliau? Rasulullah SAW mengatakan, la ugni anki minallahi syai'a. Ya, aku tidak bisa bermanfaat sedikit pun untukmu. Ya. Kalau ada orang yang paling lebih yang paling diutamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beliau tolong, siapa? Ya orang yang paling beliau cintai. Orang-orang terdekat beliau, keluarga beliau, di antaranya Fatimah. Ya. Tapi beliau mengatakan ini kepada Fatimah. La ugni anki minallahi syai'a. Tidak bisa beliau. Ya. Beliau Rasulullah SAW sudah menyatakan dirinya tidak bisa. Bahkan kepada putrinya sendiri beliau tidak bisa. Lalu bagaimana kok kita ngeyel minta kepada Rasulullah? Beliau sudah mengatakan tidak bisa, bukan kita. Ya, bukan kita nih yang mengatakan Rasulullah tidak bisa, beliau yang mengatakan tidak bisa menolong. Kenapa? Karena wal amru yauma idzil lillah. Kembali lagi di situ. Ya. Nah, kalau kita jelas ada orang seperti itu, kita paham wal amru yauma idzil lillah ini ternyata banyak yang tidak mengamalkannya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak sanggup untuk menolong anaknya, apalagi menolong kita. Apalagi bukan Rasulullah. Ya, apalagi bukan Rasulullah. Beliau makhluk yang paling mulia. Kalau beliau saja tidak sanggup, apalagi yang di bawah kedudukannya, di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semulia apapun dia, sesoleh apapun dia, tetap kedudukannya, derajatnya pasti di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup, apalagi selain beliau. Kenapa? Maliki yaumiddin. Karena ketika itu penguasa hanyalah Allah, penguasa hari pembalasan. Ya, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Ya. Fata'ammal ma dzakartu laka sa'atan ba'da sa'atin wa yawman ba'da yawmin wa syahran ba'da syahrin wa sanatan ba'da sanatin la'allaka an ta'rifa millata abika Ibrahim wa dina nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatuhsyar ma'ahuma. Maka perhatikanlah apa yang aku sebutkan. Ya. Sa'atan ba'da sa'ah. Sesaat demi sesaat. Hari demi hari. Bahkan bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Ya, untuk memahami ini. Terkadang orang butuh pemahaman. Oh. Terkadang dia bisa memahami sekarang, terkadang dia butuh waktu. Ya, bahkan beliau sebutkan seandainya seluruh kehidupan kita ini untuk mencari makna yang ada terkandung dalam Al-Fatihah ini, ya, itu bukan suatu perkara yang banyak, ya, untuk kita habiskan untuk mencari makna. Penting. Kenapa? Karena tadi banyak orang yang tergelincir pada perkara ini. Ya. Fala'allaka an ta'rifa millata abi. Ya, agar engkau paham apa yang menjadi agama. Ya, millata abika Ibrahim. Millahnya Ibrahim, agamanya Ibrahim dan millahnya agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya agama mereka adalah agama tauhid, bukan kesyirikan. Agama mereka adalah mentauhidkan Allah, mengesakan Allah di dalam peribadatan. bukan menjadikan selain Allah siapapun itu untuk diibadahi, tidak. Bukan menjadikan selain Allah untuk dimintai pertolongannya, tidak. Ya. Fatuhsyar ma'ahuma, sehingga engkau nanti dikumpulkan bersama keduanya, yaitu bersama Rasulullah, bersama Ibrahim, bersama orang-orang yang saleh. Almar'u ma'aman ahab, seorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Wala tasudda 'anil haqi fatusadda 'anil haudi yaumaddin kama yusaddu anhu man sudda an tariqihima. Ya, jangan wala tasudda 'anil haq, itu jangan tu'rid 'anil haq, jangan engkau berpaling dari kebenaran sehingga engkau akan dipalingkan nanti dari telaganya Rasulullah. Ya, pada hari kiamat nanti, sebagaimana dipalingkan, dihalangi orang-orang yang dihalangi dari jalan keduanya, yaitu jalan jalannya Rasulullah, jalannya Ibrahim. Oh, berarti ada dua jalan? Tidak, satu jalan saja. Ya, itu ya jalannya Nabiullah Ibrahim, ya jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya jalannya para anbiya, para rasul, jalannya satu, yaitu beribadah. U'budullaha malakum min ilahin ghairuh. Itu yang mereka serukan kepada umat mereka. Beribadahlah kalian kepada Allah. Kalian tidak memiliki ilah selain Allah. Ilah-ilah yang diklaim sebagai ilah selain daripada Allah itu adalah ilah-ilah palsu. Ya. Ilah-ilah yang tidak memiliki hak untuk diibadahi. Ilahukum ilahun wahid. Ilah kalian hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu jalan. Bukan dikatakan tariku huma, jalan keduanya berarti Rasulullah memiliki jalan, Nabi Ibrahim memiliki jalan, tidak. Jalannya satu. Ya, jalan bagaimana seorang itu mengesakan ibadah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah mereka. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut. Kami telah utus pada setiap umat ini seorang rasul. Apa yang mereka serukan? U'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Wajtanibu taghut, dan jauhilah taghut. Jauhilah kesyirikan, jauhilah perkara yang diibadah, yang disembah, diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Maka kalau seorang berpaling dari jalannya Rasulullah, jalannya Nabi Ibrahim, ya, mereka-mereka ini yang akan dihalangi untuk bisa minum di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala 'alaka an tamura 'ala sirati yaumal qiyamah wala tazillu anhu kama zalla anhu man zalla an siratihi ma al mustaqim fid dunya. Dan engkau nanti akan lewat 'ala sirat, di atas sirat pada hari kiamat, yaitu al-jisir. Sirat itu al-jisir, jembatan. Ya, alamatan jahanam yang ada di permukaan jahanam. Ya. Jalan orang untuk masuk surga harus lewat situ dulu. Ya. Yang dalam riwayat mengatakan adab misyar. Ya, lebih tipis daripada rambut, ahad minas saif, lebih tajam daripada pedang. Ya, ada kalalib, duri-duri yang siap mengait. Ya, kait-kait yang orang lewat mungkin terkait. Kalau sekedar lurus saja mungkin masih, ini enggak. Ya. Seorang yang lewat situ pasti, orang lewat situ. ya. Sebutkan kecuali orang-orang kafir. Orang-orang kafir langsung dilemparkan ke dalam neraka. Tapi mereka orang-orang yang menisbahkan peribadatannya kepada Allah, mereka akan lewat situ. Ya. Dan bagaimana? Ya tergantung bagaimana. Bagaimana mereka menempuh siratul mustaqim di dunia ini, begitulah mereka menempuh sirat yang ada pada hari kiamat. Ya, ada yang seperti al-barq, seperti kilat, ada yang ya seperti orang yang darai kuda yang kencang, ada yang berlari, ada yang merangkak, ada yang sudah hampir sampit kemudian dia jatuh ke neraka. Masyaallah afia. Tergantung bagaimana dia mengikuti siratihima, yaitu siratnya Nabiullah Ibrahim, siratnya Rasulullah, yaitu apa? Siratul mustaqim. Falaika biidamati du'ail fatihah. Maka wajib engkau untuk biidamah, terus berdoa dengan doa al-fatihah. Lalu al-fatihah itu doa? Itu doa. Kan sudah kita sebutkan tadi. Wali abdi masa'al. Hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Ada doanya sih? Ada. 3,5 yang terakhir itu adalah doa. Mulai dari wa iyyaka nasta'in, ini adalah doa. Hanya kepada engkau lah kami meminta pertolongan. Meminta kepada Allah, bukankah doa itu namanya? Ihdinas siratal mustaqim. Doa. Berapa kali kita mengucapkan doa ini? 17 kali minimal dalam sehari. Sebanyak rakaat yang kita ya lakukan di dalam setiap sholat kita. Ditambah lagi kalau sholat-sholat apa? Sholat-sholat sunnah. Ya. 17 kali minimal kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Hanya masalahnya, kita sadar apa enggak itu doa? Ya? Kita sadar apa enggak itu doa? Kita paham apa enggak itu doa? Beliau mengatakan di sini bi idamati du'ail fatihah ma'a huduri qalbin wa khaufin wa tabarru'. Ma'a huduril qalb, dengan hadirnya hati kita dengan rasa takut dan tadarru. Ya. Kita menundukkan diri kita di hadapan Allah meminta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami, petunjuk kepada kami untuk menempuh jalan yang mustaqim, jalan yang lurus ini. Pertanyaannya kembali kepada diri-diri kita. Sadar enggak kita bahwasannya itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Qala wa amma qauluhu. Ya, kita akan dapatkan nanti lebih jelas pada makna ihdinas siratal mustaqim. Wa amma qauluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adapun firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ini adalah ikrar kita. Ikrar kita, pernyataan kita. Kita menjanjikan kepada Allah bahwasannya kita hanya beribadah kepada Allah, bahwasanya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Ikrar bukan ini? Ikrar kan. Pernyataan diri kita bahwasanya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyatakan bahwasanya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau ada orang yang dia mengucapkan ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian dalam sujudnya dia meminta, ya fulan aghisni, ya fulan a'inni, wahai fulan tolonglah aku. Dalam sujudnya dia meminta kepada selain Allah. Nasallallahu alaihi wa fal ibadatu kamalul mahabbah wa kamalul khudu wal khawfi wal dhul. Dan yang dimaksudkan dengan al-ibadah, makna dari al-ibadah itu adalah kamalul mahabbah, kesempurnaan cinta, kesempurnaan ketundukan, ma'al khawfi wal khawfi wal dhul, disertai dengan rasa takut dan kehinaan di hadapan siapa? Di hadapan yang kita ibadahi. Ya, kamalul mahabbah, kamalul dhul, wa ta'dim. Ini ibadah. Artinya ketika seorang itu beribadah, ya, dia merasakan dirinya rendah di hadapan yang diibadahi. Dia cintai yang dia ibadahi, dia agungkan yang dia ibadahi tersebut. Maka siapa yang layak untuk mendapatkan yang seperti ini? Tentu yang maha sempurna. Ya. Bagaimana kok orang mau merendahkan dan menghinakan dirinya di hadapan yang tidak sempurna? Bagaimana kok seorang itu mau, ya, merendahkan dan menundukkan dirinya di hadapan yang justru dia yang membuat, ya, entah itu patung, entah yang lainnya. Bagaimana seorang itu merendahkan dirinya kepada sesuatu yang harusnya lebih rendah daripada dia? Sampai ada yang menyembah, beribadah kepada binatang. Sallallahu alaihi wasallam. Ainal ukul, mana akal-akal? Ya, yang seperti ini dikatakan pintar, yang seperti ini dikatakan cerdas, ini adalah kebodohan yang paling nyata. Bagaimana kok seorang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik bentuk, malah beribadah kepada yang tidak sempurna? Ya, kamalul hub, kamalul dillah, kamalul al-khudu, ya, lillah, yang maha sempurna, hanya untuk Allah yang maha sempurna. Sempurna zatnya, sempurna nama-namanya, sempurna sifat-sifatnya. Kenapa kok diberikan kepada yang tidak sempurna? Kenapa diberikan kepada yang sama-sama makhluk, sama-sama diciptakan? Kenapa diberikan kepada yang membutuhkan rezeki daripada Allah, dari Allah, bukan yang memberikan rezeki? Ya, yang tidak mampu mendengar apa yang kita minta. Ya. Hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa quddimal maf'ul wa huwa iyyaka wa qurrira lil ihtimam wal hasr. Ai la na'budu illa iyyaka wa la natawakkal illa 'alaik. Dan didahulukan maf'ulnya, objeknya. Ya, asalnya ini adalah na'buduka. Kalau dalam, ya, hukum asal dari ilmu nahwu seperti itu. Tapi di sini dikatakan iyyaka na'bud. Dikedepankan iyyaka na'bud. Kenapa ada al-hasr, pembatasan? Kalau dikatakan na'buduka saja seperti itu, kami beribadah kepadamu, ini tidak ada pembatasan. Ya, tapi kalau dikatakan iyyaka na'bud, maknanya berubah. Hanya kepada engkau saja kami beribadah. Ya. Hanya kepada engkau saja kami beribadah. Apa itu ibadah? Tadi. Hanya kepada engkau kesempurnaan cinta kami, kesempurnaan ketundukan kami, kesempurnaan pengagungan kami hanya kepada engkau, ya Allah. bukan kepada nabi, bukan kepada malaikat, bukan kepada siapapun selain mereka. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa iyyaka nasta'in dikurrira, diulang. Tidak dikatakan iyyaka na'budu wa nasta'in, tapi diulang wa iyyaka nasta'in. Iyyakanya diulang. Lilihtimam. Ada bentuk penekanan, ada bentuk untuk diperhatikan di situ. Ya. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ya. Ai la na'budu illa iyyaka wa la natawakkal illa 'alaik. Ai tidaklah kami beribadah kecuali hanya kepada Engkau dan tidaklah kami bertawakal kecuali hanya kepada Engkau. Wa hadza huwa kamalu ta'ah, dan inilah kesempurnaan ketaatan. Wad-dinu kulluhu yarji'u ila hadzainil ma'nayain. Dan agama kita ini seluruhnya kembali kepada dua makna ini, dua makna yang terkandung dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, seluruh yang ada di dalam syariat kita, dalam agama kita, kembalinya kepada dua ini. Sampai disebutkan ya bahwasanya seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala makna-maknanya terdapat di dalam Al-Qur'an. Dan seluruh makna-makna yang terdapat dalam Al-Qur'an ya secara global disebutkan di dalam Al-Fatihah. Ya, sebagaimana kita sebutkan bahwasanya Al-Fatihah adalah ummul kitab, ummul Qur'an. Kenapa? Karena makna-makna yang disebutkan secara rinci di dalam Al-Qur'an disebutkan secara global di dalam Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah intinya kembali kepada ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Ya, kenapa demikian? Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya, wa ma khuliq apa ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini iya karena abud. Ya, iya karena abud, beribadah kepada Allah. Dan bagaimana tahqiqul ibadah? Bagaimana seorang itu merealisasikan ibadah kepada Allah? Tidak akan terjadi kecuali dengan apa? Dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ad-din semuanya, agama kita ini, sendi-sendi agama kita semuanya intinya adalah beribadah kepada Allah. Dan ini tidak akan kita pahami dan ini tidak bisa kita lakukan kecuali dengan apa? Kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fal awwal tabarru'un minasyirki wasani tabarru'un minal hauli wal quwwah. Fal awwal yaitu iyyaka na'budu, ini tabarru. Bentuk pernyataan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Ya. Pernyataan kita iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in wasani tabarru'un minal hauli wal quwwah. Iyyaka nasta'in adalah bentuk pernyataan berlepas diri dari al haul wal quwwah, kemampuan, kekuatan diri sendiri. Tidak, kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Ya. Sehingga ketika seorang itu menyadari ini, hilang sifat ujub yang ada pada dirinya. Ya. Ia kena budu, kemudian dia hebat beribadah, rajin beribadah. Tetapi dia lupa ia kena sta'innya. Sehingga timbul ujub pada dirinya. Aku orang yang ahli ibadah. Aku demikian, aku. Untuk apa yang seperti itu? Dia lupa bahwasanya ibadah yang dia lakukan adalah pertolongan dari Allah. Ya, tabarruk, berlepas diri minal hauli wal quwah, kemampuan dan kehebatan diri sendiri. Ini makna dari la haula wala quwata illa billah. Ya. Tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali karena Allah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pernyataan tahu diri dari seorang hamba, harusnya demikian. Paham kita, ini kita ini hamba. Kita ini mendapatkan perintah untuk beribadah kepada Allah. Tetapi kita ini hamba yang dhaif. Kita ini hamba yang lemah. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kita bisa beribadah. Karena itu minta. Minta kepada Allah. Dan ingat bahwasanya ini doa. Ya, dan ini adalah doa. Karena itu ketika doa rasakan, pahami bahwasanya ini adalah doa kita, pinta kita kepada Allah untuk menolong kita. Menolong kita dalam perkara apa? Dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa qauluhu iyyaka na'budu ay iyyaka nuwahhid. Iya. Maka perkataan Allah Subhanahu wa taala iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami bertauhid, mengesakan. Wa ma'nahu annaka tu'ahidu rabbaka annaka la tusyriku bihi fi ibadatihi ahadan. La malakan muqarraban wala nabiyan mursala wala ghairahuma. Ya. Maknanya engkau tu'ahid, engkau mengikrarkan, menjanjikan kepada Rabbmu. Ini kan pernyataan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah. Hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Ya. Pengikraran kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya engkau la tusyriku bihi fi ibadatihi ahada. Engkau tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, menyekutukan Allah sedikit pun di dalam perkara ibadah kepadanya. Siapapun dia, apapun dia, la malakan muqarraban wala nabiyan mursala. Ya. Tidak malaikat yang muqarrab, yang memiliki kedudukan yang dekat di sisi Allah, wala nabiyan mursala. Dan tidak juga nabi yang diutus. Mereka ini adalah makhluk-makhluk yang paling mulia di sisi Allah, para malaikat, para al-anbiya. Mereka ini adalah yang wajib bagi kita untuk menghormati dan memuliakan mereka. Bahkan mencintai mereka karena kesolehan mereka. Tetapi kecintaan kita kepada mereka, tetapi penghormatan kita kepada mereka, para malaikat, para al-anbiya, para rasul, bukan sebagai alasan, bukan sebagai dalih untuk mengatakan bahwasanya mereka ini memiliki hak untuk diibadahi selain daripada Allah. Sama sekali tidak. Ya. Siapa yang paling mulia daripada para malaikat dan para nabi? Mereka yang paling mulia. Tetapi ingat, tetap kedudukan mereka adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Tetap kedudukan mereka adalah ciptaan Allah. Bahkan mereka sendiri memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Sama sekali tidak memiliki hak untuk diibadahi. Siapa yang berhak untuk diibadahi? Pernyataan kita, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah. Ya. Wala ghairahuma, dan tidak selain keduanya. Kalau malaikat, kalau para nabi, yang mereka adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah, tidak memiliki hak untuk diibadahi, apalagi selain keduanya. Ya. Apakah itu termasuk orang-orang soleh? Apakah yang dianggap sebagai wali? Tidak memiliki hak untuk diibadahi. Tidak memiliki hak untuk kita meminta kepadanya, bernazar kepadanya, menyembelih untuknya. Sama sekali tidak memiliki hak. Ya, yang memiliki hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini ikrar kita. Perjanjian yang kita ucapkan setiap rakaat dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kama qala li sahabah wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Dan dia tidaklah memerintahkan kepada kalian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para sahabat. Dan dia, yaitu Rasulullah SAW, tidaklah memerintahkan kepada kalian untuk menjadikan para malaikat, untuk menjadikan para nabi itu sebagai arbaba, sebagai rab-rab. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah mungkin dia akan memerintahkan kalian untuk kufur setelah kalian itu menjadi orang-orang yang muslim? Bukan itu dakwah Rasulullah. Bukan itu perintah Rasulullah untuk menjadikan para malaikat, untuk menjadikan para nabi sebagai rab-rab selain daripada Allah. Tidak, sama sekali. Beliau tidak memerintahkan untuk kufur setelah muslim, tidak. Beliau memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Fata'ammal hadhil ayah. Wa'rif ma dakartu laka fir rububiyah. Annaha allati nusibat ila Taj wa Muhammad bin Shimshan. Maka perhatikanlah ayat ini. Dan wa'rif, ketahuilah apa yang sudah aku sebutkan kepada engkau pada perkara rububiyah, yaitu yang dinisbahkan kepada Taj dan Muhammad bin Shimshan. Ini beliau sebutkan pada tafsir ayat-ayat sebelumnya. Ya, di sini sebutkan di halaman 31. Bahwasannya sebagian orang meminta kepada siapa? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada halaman di sini, kan halaman 31, tapi disebutkan di sini halaman 31. Taib. Intinya di sini bahwasanya ya ketika seorang itu memahami ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, kemudian melihat apa yang terjadi pada sebagian orang yang mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di antaranya meminta kepada ya seorang yang bernama Taj ini tadi, kemudian bernama Muhammad bin Shimshan, ya, dan lain sebagainya dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan selanjutnya, fa idza kana sahabatu law yaf'aluna ma ar-rusul kafaru ba'da islamihim fa kaifa biman fa'alaha ma'ataji wa amsalihi. Kalau ternyata sahabat seandainya mereka lakukan ini bersama terhadap para rasul, ya, yaitu menjadikan tadi pada ayat tadi wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun, dan tidaklah dia memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi itu sebagai arbaba, rab-rab selain Allah. Apakah dia akan memerintahkan kalian kepada kekufuran setelah kalian muslimun? Artinya kalau dijadikan rab selain dari Allah, ini kufur. Ya, kalau para sahabat saja kalau melakukan ini terhadap para rasul, mereka akan menjadi kufur setelah Islam mereka. Lalu bagaimana dengan yang melakukan ini terhadap selain rasul? Apakah itu namanya Tad atau Muhammad atau Shimshan tadi? Ya. Ini adalah ya perkara yang sangat berbahaya. Wa qauluhu wa iyyaka nasta'in. Hadza fihi amran. Ahaduhuma su'alullahi al-i'anati, al-i'anata wa huwa at-tawakkul wa tabarri minal hauli wa quwwah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Di sini terdapat dua hal. Yang pertama, bahwasanya ini adalah permintaan kepada Allah, permintaan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa at-tawakkul wa tabarri minal hauli wa quwwah. Yaitu at-tawakkul wa tabarri minal hauli wal quwwah. Ya, seorang itu tawakkul kepada Allah, bertawakal kepada Allah dan tabari, tabari tadi tabaru, berlepas diri dari kemampuan dan daya upayanya sendiri. Dan tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari sisi dirinya dia menyadari, ini saya ini hamba yang lemah. Ya. Bahwasanya dia adalah hamba yang dhaif. Bahwasanya dia siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sadari itu. Jangan merasa hebat dengan diri kita sendiri, siapa kita? Ilmu kita, amalan kita, kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa melakukannya. Kepintaran kita semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita minta pertolongan kepada Allah? Ini yang pertama, tabari minal hauli wal quwwah. Wa aidan talabul i'anah minallah kama marra annaha min nisfil abdi. Yang kedua, pada iyyaka nasta'in ini, bahwasanya meminta pertolongan kepada Allah sebagaimana yang telah lewat, ini adalah bagian dari seorang hamba. Apa maksudnya bagian dari seorang hamba? Kembali kepada hadis qudsi tadi. Ketika hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah antara aku dan hambaku, dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Apa yang dia minta? Iyyaka nasta'in tadi. Ini adalah bagian hamba, permintaan hamba. Ya. Dan ingat kata Allah, wa li 'abdi ma sa'al, dan dia mendapatkan apa yang dia minta. Artinya apa? Ini adalah sesuatu doa yang mustajab di sisi Allah. Ya, mustajab di sisi Allah. Dia mendapatkan apa yang dia minta. Bagian dari hamba. Kalau kita jelas, ya, suatu doa itu ternyata Allah Subhanahu wa taala telah jamin bahwasanya doa itu adalah doa yang mustajab, maka kita minta dan sadari bahwasanya itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting, dengan huduril qalb. Karena Allah Subhanahu wa taala ya tidak menerima taubat atau tidak menerima doa dari hati yang ghafil lahin. Dari hati yang lalai, dari hati yang lupa. Bagaimana seorang itu mau dikabulkan doanya kalau dia tidak paham apa yang dia ucapkan? Bagaimana seorang itu mau dikabulkan doanya kalau dia tidak tahu apa yang dia minta kepada Allah? Bagaimana seorang itu dikabulkan doanya, ya, sementara hatinya adalah hati yang lalai, tidak menyadari apa yang dia ucapkan adalah doa? Ya, karena itu kalau kita paham ini, wali abdi masa'al, bahwasanya seorang hamba itu akan mendapatkan apa yang dia minta dari iyyaka nasta'in ini, sadari bahwasanya itu adalah doa, rasakan bahwasanya itu adalah doa, dan ketika kita mengucapkan ini, kita pahami dan kita rasakan, kita hadirkan hati kita, ini adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam, qadarullah. Ternyata belum bisa selesai pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu alam kapan, nanti akan di atur lagi jadwalnya. Naktafilahuna subhanahu wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.